kemudian mengatakan ini ajidu kuwah, aku lebih mampu dari itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingnya, faqra'hu fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Khatamkanlah Al-Qur'an dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu. Yaitu jangan 6, 5 dan seterusnya. Nah, khatamkanlah dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang demikian agar supaya ketika seseorang membaca Al-Quran penuh dengan tadabbur, menghayatinya, memahaminya, mempelajarinya, mengerti ayat demi ayat apa yang dia baca dan seterusnya, dan ini lebih afdol. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqal min thalas. Tidak akan faham, tidak mengerti orang yang membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Maka hadis-hadis di atas menunjukkan bahwasanya seseorang ketika mengkhatamkan Al-Qur'an hendaknya dikhatamkan dalam 7 hari. Dan jika sangat naam terpaksa dan dia mampu, maka jangan sampai mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Adapun yang diriwayatkan dari para salaf tadi, ada yang khatam Al-Qur'an dalam 3 hari, 2 hari, sehari, bahkan sehari sampai 2-3 kali khatam, bahkan 1 rakaat khatam dan seterusnya, ini dimungkinkan na'am melakukannya di waktu-waktu khusus, di waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan seperti Ramadan ataupun seperti malam-malam ganjil dari bulan Ramadan yang diharapkan padanya turun Lailatul Qadar, sehingga mereka mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 rakaat dan seterusnya. Artinya bukan merupakan kebiasaan. Karena kalau merupakan kebiasaan, maka yang lebih afdal adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Khatamkanlah Al-Qur'an dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu. Nah. Kemudian juga sudah kita bahas kemarin tentang ketika mengkhatamkan dalam 1 pekan, kapan memulainya dan kapan berakhirnya. Sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau ketika mengkhatamkan Al-Qur'an, beliau memulai membaca Al-Qur'an pada malam Jumat. Dan beliau mengkhatamkannya pada malam Kamis. Jadi memulainya pada malam Jumat dan mengkhatamkannya atau selesai pada malam Kamis. Pada malam Kamis. Nah, kita lanjut. Masih ada beberapa paragraf dalam pasal ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya. Berkata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin. Dan bagi para penuntut ilmu yang pemula, tidak dianjurkan untuk membaca kitab ini. kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, karena di dalamnya terdapat khurafat dan juga hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu, mungkar, dhaif, dan seterusnya. Karena beliau masih terpengaruh dengan tasawuf, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Datang riwayat bahwasanya beliau telah bertaubat, namun wallahu ta'ala a'lam kesabitan atau kesahihan riwayat tersebut, taubatnya beliau rahimahullahu ta'ala. Namun dalam bab masalah hati, nah, kalam atau ucapan-ucapan beliau banyak dinukil oleh para ulama dalam kalam masalah-masalah tazkiyatun nufus, pensucian hati. Hatta Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kitab ini bukan kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, tetapi ini kitab Imatatu Ulumuddin, mematikan ilmu-ilmu agama, ya. Karena terdapat padanya khurafat tadi, khurafat dan hadis-hadis yang maudhu', palsu, mungkar, dhaif, dan seterusnya. Sehingga para penuntut ilmu pemula tidak dianjurkan untuk membaca kitab tersebut. Walhamdulillah banyak kitab-kitab tazkiyatun nufus yang lain, Riyadhus Shalihin, ya. Nah, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan yang lainnya dari kitab-kitab para ulama yang membahas tentang tazkiyatun nufus banyak. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ihya, Al-afdalu an yakhtima khatmatan bil-lail, yang lebih afdal adalah seseorang mengkhatamkan Al-Quran di malam hari, wa ukhra bin-nahar, kemudian mengkhatamkan yang berikutnya di siang hari. Wa yaj'al khatmatan nahar yaumal itsnain, dan hendaklah dia menjadikan khatam Al-Qur'annya di siang hari itu di hari Senin, fi raka'atai al-fajr, pada dua rakaat salat subuh, au ba'daha atau au ba'dahuma atau setelah salat subuh. Wa yaj'al khatmatal lail lailatal jum'ah, dan dia ketika ingin mengkhatamkan Al-Qur'an di malam hari hendaklah mengkhatamkannya lailatal jum'ah, pada malam Jumat, fi raka'atai al-maghrib, pada dua rakaat maghrib, itu rakaat pertama dan rakaat kedua, au ba'dahuma atau setelah salat maghrib, liyastaqbila awwal an-nahar wa akhirahu, agar supaya dia menyambut awal siang, ya, dan juga akhir siang. Jadi ketika seseorang hendak mengkhatamkan Al-Quran, ya, dianjurkan kata beliau untuk sesekali mengkhatamkan di malam hari dan sesekali mengkhatamkan di siang hari. Jika di siang hari maka dianjurkan dikhatamkan pada hari Senin. Yaitu pada sholat subuh ataupun setelah sholat subuh, untuk menyambut siang dengan khatam Al-Quran. Dan jika hendak menghatamkan Al-Quran di malam hari, maka dia menghatamkannya pada malam Jumat, pada sholat maghrib atau setelah sholat maghrib. Nah, dengan demikian dia menyambut akhir siang ya, dengan khatam Al-Quran. Warawa Ibnu Abi Dawud an Amr ibn Murra at-Tabi'i, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Amr bin Murra at-Tabi'i rahimahullahu ta'ala, qal, beliau berkata, kanu yuhibbuna an yukhtam al-Qur'anu min awwalil lail aw min awwalin nahar. Dahulu mereka menyukai untuk mengkhatamkan Al-Qur'an di awal siang, di awal malam, yaitu maghrib atau setelah maghrib, aw min awwalin nahar, atau di awal siang, yaitu ketika sholat subuh atau setelah sholat subuh. Nah, jadi dahulu mereka menyukai ketika mengkhatamkan Al-Qur'an ya, mereka menyukai untuk dikhatamkan di awal malam atau di awal siang, sehingga menyambut awal malam dengan khatam Al-Qur'an atau menyambut awal siang dengan khatam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Syekh selanjutnya, wa an Talhah ibni Musarrif at-Tabi'i al-Jalil, dari Talhah bin Musarrif at-Tabi'i al-Jalil, seorang tabi'i, tabi'in yang mulia. Kata beliau, man khatama al-Qur'ana ayata sa'atin kanat minan nahar sallat 'alaihi al-mala'ikatu hatta yumsiya, wa ayata sa'atin kanat minan lail sallat 'alaihi al-mala'ikatu hatta yusbiha. Kata Talha bin Musarrif at-Tabi'i, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Qur'an kapanpun ya, dari siang hari ya, waktu kapanpun di siang hari, maka para malaikat akan bersolawat atasnya sampai sore hari. Dan barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kapanpun di malam hari, baik awal malam atau tengah malam ya, maka malaikat akan bersolawat atasnya sampai pagi ya, sampai dia masuk di waktu pagi. Wa an Mujahid nahwahu, dan juga diriwayatkan dari Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala semisal ini, bahwasanya yang menghatamkan Al-Quran di siang hari maka para malaikat akan bersolawat atasnya, mendoakannya sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di malam hari, maka para malaikat akan bersolawat atasnya, yaitu mendoakannya sampai pagi hari. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, Mujahid ibni Jabr Abu Al-Hajjaj Al-Makhzumi, kunyahnya Abu Al-Hajjaj Al-Makhzumi Al-Makki, thiqah, imamun fit tafsir. Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala setabaqat dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Muhammad bin Sirin. Kemudian warawa Ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam musnadnya dengan sanad beliau dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Masmuhu, siapa namanya? Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Namanya Abdullah ibn Abdurrahman. Kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi. Lebih dikenal dengan nama Al-Imam Ad-Darimi. Rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dari jalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, idza wafaqa khatmul qur'ani awwal al-laili sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yusbiha. Apabila khatam Al-Qur'an itu bertepatan dengan awal malam, awal malam ini maghrib dan setelahnya, maka para malaikat akan bersolawat atasnya sampai dia masuk di waktu pagi. Jadi semalam suntuk para malaikat bersolawat atasnya jika dia mengkhatamkan Al-Quran di awal malam. Wa in wafaqa khatmuhu akhir al-lail shallat 'alaihi al-malaika hatta yumsi. Dan apabila khatam Al-Qurannya itu bertepatan dengan akhir malam, itu menjelang pagi, subuh atau ba'da subuh, salat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka para malaikat akan bersalawat atasnya sepanjang siang, hatta yumsiya, sampai dia masuk di waktu sore. Qala Ad-Darimi, berkata Al-Imam Ad-Darimi, hadza hasanun an Sa'ad. Hadis ini hadis hasan dari Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Namun sebagian yang lain melemahkan hadis ini karena padanya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Humaid Ar-Razi dalam kitab Taqrib Tahdzib, disebutkan dia itu seorang yang dhaif, Muhammad bin Humaid Ar-Razi kedudukannya dhaif sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Demikian pula dalam sanadnya ada Laits yang kedudukannya soduk tetapi ikhtalato. Soduk tetapi mukhtalit, tercampur hafalannya. Sehingga para ulama meninggalkan hadisnya. Al-Muhim, para ulama menyebutkan tentang hal ini. Dan keutamaan-keutamaan mengkhatamkan Al-Quran, sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, terkhusus tentang keutamaan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian wa'an Habib Ibni Abi Thabit At-Tabi'i annahu kana yakhtimul Qur'ana qabla ar-ruku'. Diriwayatkan dari Habib Ibnu Abi Thabit, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebelum ruku', berarti dalam satu rakaat. Dan ini dimungkinkan dalam waktu-waktu khusus, seperti malam Lailatul Qadar, atau malam-malam yang memiliki keutamaan yang lain. Ini pernah dilakukan oleh Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'in yang mulia. Habib bin Abi Thabit, kunyahnya Abu Yahya dari Kufah. seorang tabi'in yang mulia. Kemudian juga qala ibnu Abi Daud, dikatakan oleh ibnu Abi Daud, wa kadza qala Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala, dikatakan oleh ibnu Abi Daud, demikian juga telah dikatakan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Itu tentang riwayat tadi, bahwasanya Habib Ibn Abi Thabit At-Tabi'i rahimahullahu taala pernah mengkhatamkan Al-Qur'an sebelum rukuk, sebelum rukuk. Wa fi hadzal fasl baqaya, kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam pasal ini baqaya, masih ada sisa pembahasan yang lain. Masih ada riwayat-riwayat yang lain tentang masalah mengkhatamkan Al-Quran. Sata'ti fil babil ati, akan datang insyaAllah pada bab-bab yang berikutnya insyaAllah ta'ala. Jadi beliau mencukupkan dengan pembahasan tadi dalam pasal ini, sehingga kita selesai dari pasal tentang bagaimana para salaf dalam mengkhatamkan Al-Quran, bagaimana para salaf dalam memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Khulasahnya, yang afdal adalah hendaknya seseorang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 7 hari. Karena ini yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kita lanjut pada pasal berikutnya. Faslun fil muhafadzati 'alal qira'ati fil lail. Pasal tentang pentingnya menjaga qira'atul Qur'an di malam hari. Menjaga qiraatul Quran di malam hari, yaitu continue setiap malam dia membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana ini kebiasaan para pendahulu kita yang saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yanbaghi an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Qur'an fil laili akthar. Seyogianya seorang ahli Al-Qur'an dia memperhatikan Al-Qur'an dengan membacanya di malam hari, lebih banyak lagi. Yaitu seyogianya seorang hamilul Quran, hendaklah dia di malam hari lebih banyak lagi dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Wa fi sholatil laili aktsar, apalagi dalam sholat malam. Kalau di malam hari lebih umum, ini sudah seyogianya seseorang dalam membaca Al-Quran di malam hari itu lebih banyak lagi, apalagi dalam sholat malam. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 113 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yasluna ayatillah ana al-layli wahum yasjudun. Di antara ahlul kitab ada sekelompok yang dia lurus, yaitu bersegera masuk ke dalam Islam. Ada dari sekelompok ahlul kitab yang dia dari golongan yang lurus, yaitu yang segera masuk Islam ketika datang dakwah Islam. Dan mereka membaca ayat-ayat Allah di malam hari, wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sedang sujud, yaitu mereka sholat malam dengan memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari dalam sholat malamnya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka memerintahkan manusia untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas solihin, dan mereka itu termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Nah, perhatikan, Allah memuji kepada ahlul kitab yang lurus, yaitu yang segera masuk Islam ketika datang dakwah Islam. Mereka rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholat malam, banyak membaca ayat-ayat Allah di malam hari, beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian Allah puji mereka, ulaika minas solihin, mereka itu termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Dan ini ciri-ciri orang yang saleh adalah mereka memperbanyak membaca Al-Quran di malam hari dan menjaga sholat-sholat malam mereka. Nah, di malam hari memperbanyak membaca ayat-ayat Allah dalam sholat-sholat malamnya. Dalam bahasa kita, sholat tahajud. Ini ciri-ciri dari orang-orang yang saleh. Ulaika minas salihin, mereka itu adalah dari golongan orang-orang yang saleh. Wa sabata fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, juga telah sabit dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail, sebaik-baik pria adalah Abdullah jika naam beliau melakukan sholat di malam hari. Al-hadith diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mar rajul, sebaik-baik pria yang rajin sholat malam. Sebaik-baik lelaki yang rajin sholat malam. Mau jadi lelaki terbaik, pria terbaik, nah, rajin-rajinlah melakukan qiyamul lail, sholat malam. Wa fil hadis al-akhir, juga dalam riwayat yang lain, fis sahih, dalam kitab sahih juga, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul lail tsumma tarakah. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan yang dia dulu sering salat malam, kemudian sekarang meninggalkannya. Al hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk continue dalam melakukan qiyamul lail, salat malam. Apalagi dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang dilakukan secara kontinu, terus menerus, walaupun sedikit. Nah, jika seseorang berat untuk tiap malam melakukan sholat malam, karena mungkin dia adalah seorang yang banyak murojaah di malam hari, murojaah sampai tengah malam misalkan, sehingga berat kalau harus bangun malam misalkan. Ya. Nah, maka minimalnya seseorang ketika merasa berat untuk melakukan qiyamul lail, sholat malam, minimalnya dia tidak terlewatkan dari sholat witirnya. Nah, tiga rakaat witir. Warawa Tabrani wa ghairuhu an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah dengan melakukan salat malam. Baik. Wal ahadits wal atsar fi hadza katsirah. Hadis-hadis dan atsar-atsar tentang hal ini, pentingnya qiyamul lail, ya, salat malam dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an di dalam salat malamnya. Hadis-hadis tentang hal ini katsirah, sangatlah banyak. Nah. Di antaranya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah dengan melakukan qiyamul lail, salat malam. Baik, masih panjang penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang masalah pentingnya menjaga qiraatul Quran, ya, untuk membaca Al-Quran di malam hari, ya, baik di dalam sholat malamnya atau di luar sholat malam. Nah, hendaknya kita menjaga qiraatul Quran, membaca Al-Quran di malam hari. Jika kita mampu, maka kita membacanya setiap malam. Nah, karena ini kebiasaan para salaf, ya, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan setelah mereka. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah. Nah, sisa penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal ini pada pertemuan yang akan datang. Nah, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.